الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah rahmat kurnia-Nya kita dapat lagi bersama-sama pada hari ini untuk kita mempelajari beberapa potong pengajaran yang dapat kita petik daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dimuatkan dalam kitab Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wa Ghayah, ataupun yang famousnya kitab Mukhtasar Ibni Abi Jamrah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada minggu sebelum ni kita berhenti sampai tak kat mana? Pada ucapan yang mana? Saya terlupa nak merajak apa. Okay. Pada Khadijah. Masih. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Kita pada minggu lepas telah pun sampai kepada terjemahan yang menceritakan berkenaan dengan Rasulullah SAW bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yang mana Waraqah ini merupakan sepupu kepada Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailidin radhiyallahu anhu radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita naik ke atas sikit. Ya, kita naik ke atas sikit sebab ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh kongsi sama, iaitu pada ucapan kemudian pergilah Khadijah bersama dengan dia. 1, 2, 3, 4. 8 daripada atas, pada muka surat yang keempat. 8 daripada atas, muka surat yang keempat. Kemudian, pergilah Khadijah bersama dengan dia, iaitu bersama dengan Nabi SAW, hingga datang menemui Waraqah bin Naufal ibnu Asad, iaitu bin Asad bin Abdul Uzza, iaitu anak bapa saudara Khadijah. Iaitu anak bapa saudara Khadijah dari sebelah ayah. Sebab digunakan kalimah ibnu ammi Khadijah. Dalam bahasa Arab dibezakan di antara bapa saudara belah ayah atau bapa saudara belah ibu. Kalau bapa saudara belah ayah namanya am. Kalau bapa saudara belah ibu namanya khal. Khal itu bapa saudara di sebelah ibu. Sama lah juga kalau makcik belah ayah namanya ammah. Ammah itu pakcik ibu sebelah ayah, ibu saudara sebelah ayah. Tapi kalau makcik dari sebelah ibu namanya khalah. Itu ada beberapa perincian yang ada dalam bahasa Arab yang tidak ada pada bahasa Melayu kita. Melainkan dalam beberapa lahjah lah. Macam masyarakat Minang dibezakan. Bapa saudara belah ayah macam mana? Bapa saudara belah ibu macam mana? Dia ada sedikit perbezaan lah. Tapi dalam bahasa Arab memang ada semua. Kalau pakcik dia sebut am. Pakcik belah ayah maknanya. Kalau pakcik belah ibu namanya khalah. Khal itu pakcik belah ayah, belah ibu. Jadi Sayyidina Waraqah ini adalah sepupu kepada Sayyidatuna Khadijah, yang mana beliau merupakan anak saudara kepada ayah Sayyidatuna Khadijah dari sebelah ayahlah. Maknanya mereka merupakan sepupu dari sebelah ayah. Kerana Sayyidina Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, Sayyidina Khadijah pula Khadijah bintu Khuwailid bin Asad. Jadi Waraqah bin Naufal. Naufal yang merupakan ayah kepada Sayyidina Waraqah merupakan adik-beradik dengan ayah kepada Sayyidatuna Khadijah yang bernama Khuwailid. Jadi Khuwailid dengan Naufal adik-beradik. Okey, adik-beradik. Jadi Waraqah sepupu kepada Sayyidatuna Khadijah. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Manakala Sayyidatuna Khadijah pula adalah Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian pergilah Khadijah bersama dengan dia, itu bersama dengan Nabi, hingga datang menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, iaitu anak bapa saudara Khadijah. Waraqah itu adalah seorang yang beragama Nasrani di dalam zaman jahiliyah dan pandai menulis kitab Ibrani. Tuan-tuan, saya rasa elok kita tulis di atas kalimah kitab Ibrani itu kita tulis kalimah tulisan. Sebab dalam bahasa Arabnya wakana yaktubul kitab al-Ibrani. Wakana yaktubul kitab al-Ibrani, maksud dia Waraqah ini dapat menulis dengan tulisan Ibrani. Tapi dia terjemahkan di sini dengan menulis kitab Ibrani. Dia hampir sama sebab bila tulis kitab, dia tulis dengan tulisan suatu bahasa lah. Cuma yang lebih tepatnya wallahu taala alam, iaitu kita terjemahkan dan pandai menulis tulisan Ibrani, iaitu tulisan Hebrew, tulisan Yahudi pada hari ini. Jadi tuan-tuan boleh tulislah pada kalimah kitab tu, tulis di atas ni kalimah tulisan, supaya kita moga-moga ia lebih tepat dari segi penterjemahan. Maka disalinnya daripada kitab Injil itu dengan bahasa, bukan bahawa, dengan bahasa. Maka disalinnya daripada kitab Injil itu dengan bahasa Ibrani, apa yang dikehendaki Allah bahawa ia menulis. Apa saja yang Allah Ta'ala inginkan Sayyidina Waraqah menulis, yang telah takdir Allah Ta'ala takdirkan Sayyidina Waraqah minofal tulis, maka Sayyidina Waraqah telah pun menulis dan menterjemahkan kitab Injil daripada bahasa asalnya, iaitu daripada bahasa Suryani, diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew, bahasa Yahudi. Maknanya nak menceritakan bahawa Waraqah bin Nawfal adalah seorang yang mempunyai kemahiran dari segi menguasai bahasa Injil dan juga bahasa Yahudi. Maka disalinnya daripada kitab Injil itu dengan bahasa, betul kan ya, bukan bahawa ya, dengan bahasa Ibrani, apa yang dikehendaki Allah bahawa ia menulis. Dan adalah ia seorang yang telah berusia tua. Dan lepas saya dah minta tuan-tuan tolong tambah sikit, yang telah buta. Ya, kita tambah sikit. Dan adalah ia seorang yang telah berusia tua. Tuan-tuan tambah lepas tu, yang telah buta. Sebab dalam bahasa Arabnya, wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Dalam bahasa Arabnya, maknanya menyatakan Sayyidina Waraqah ni ketika ditemui telah pun berusia tua. Wa amiya, qad amiya, yang telah pun buta matanya. Dan di sini tidak boleh diterjemahkan kalimah itu. Mungkin tak perasan ataupun penterjemah telah pun terjemah dengan baik, tapi yang menaik pula tak perasan. Jadi tuan-tuan boleh tambah ya. Dan adalah ia seorang yang telah berusia tua, yang telah buta. Maksudnya Sayyidina Waraqah ketika itu sangat tua sehingga telah pun buta. Maka berkata kepadanya Khadijah, wahai anak bapa saudara tu, cuba dengarkan daripada anak saudara engkau ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid telah pun meminta kepada apa namanya Waraqah bin Nawfal untuk mendengar sendiri daripada mulut Nabi secara langsung apakah yang akan diceritakan oleh Nabi, peristiwa yang berkaitan dengan penurunan wahyu kali pertama di Gua Hira. Jadi beliau telah meminta kepada Sayyidina Waraqah bin Nawfal untuk mendengar daripada Rasulullah SAW sendiri apa yang telah disampaikan kepada Nabi peringkat awalnya kepada Sayyidatuna Khadijah. Minta Sayyidina Rasulullah cerita tu terang kepada Waraqah bin Nawfal apa yang telah beliau dengar daripada minta beliau dengar secara khusus daripada Rasulullah tentang apa yang Nabi telah alami di Gua Hira. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi Sayyidina Waraqah pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian bertanya kepadanya Waraqah. Maksudnya Waraqah pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai anak saudaraku, apakah dia yang engkau lihat itu? Maza tara, apa yang awak telah lihat di Gua Hira tersebut? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, diguna di sini kalimah wahai anak saudaraku. Jadi kemungkinan kita boleh beranggapan bahawa Rasulullah itu anak saudara kepada Sayyidina Waraqah. Maknanya seakan-akan Rasulullah juga anak saudara kepada Sayyidatuna Khadijah. Tapi yang betulnya tuan-tuan, Rasulullah bukan anak saudara kepada Sayyidina Waraqah bin Nawfal. Sebaliknya penggunaan kalimah anak saudaraku itu adalah dari segi kehormatan semata-mata. Kerana usia Sayyidina Waraqah itu adalah pada tahap usia peringkat ayah bagi Rasulullah SAW. Jadi macam kita lah, kalau ke kampung, ni anak saudara saya. Ni anak saudara saya. Maknanya bukan anak saudara dia betul, tapi sebab dia dengan bapanya budak tu satu geng, satu level, maka dia iktibar budak tu juga seumpama anak saudara dia sendiri. Jadi Rasulullah bukanlah merupakan anak saudara kepada Sayyiduna Waraqah bin Nawfal. Kerana apa tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau di segi nasab Nabi dengan nasab Waraqah bin Nawfal, nasab mereka bertemu pada Sayyiduna Qusay ibn Kilab. Rasulullah nama Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay itulah yang merupakan titik pertemuan antara nasab Nabi dengan nasabnya Sayyidina Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi pertemuan apa namanya nasab Sayyidina Waraqah bin Nawfal pada Qusay, sebab Waraqah bin Nawfal bernama Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Qusay pula merupakan anak kepada Kilab. Kilab pula merupakan anak kepada Murrah. Murrah merupakan anak kepada Ka'b bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Nadr. Kita kata sampai lah kepada kepadanya Adnan. Naik kata sampai kepada Nabi Allah Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Jadi nasab tu jauh juga bertemu tu. Satu keturunan, iaitu keturunan Qusay, yang mana Rasulullah pun daripada darah Sayyidina Qusay bin Kilab, manakala Waraqah pun daripada darah Sayyidina Qusay bin Kilab. Cuma bukanlah merupakan anak saudara langsung kepada Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Rasulullah pula Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Kalau tuan-tuan boleh hafal tu nama-nama yang baik, sebab semua datuk dan nenek Nabi yang ke atas semuanya tidak pernah disentuh oleh sebarang syirik. Jadi bermula daripada Nabi Adam, susur galur Nabi bersama dengan Nabi Adam tu tidak ada seorang pun yang mensyirikkan Allah SWT. Jadi Sayyidina Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ghalib, Fihr ibn Malik, ini semua adalah orang-orang yang tidak langsung pernah mensyirikkan Allah SWT. Demi memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi daripada keturunan yang paling mulia dari segi akidahnya dan keturunan yang paling mulia dari segi kehormatannya. Kemudian bertanya kepadanya Waraqah. Jadi Waraqah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai anak saudaraku, apakah dia yang engkau lihat itu?" Lalu dikhabarkan kepadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perkhabaran yang dilihatnya. Nabi pun ceritalah kepada Sayyidina Waraqah apa yang baginda telah lihat di Gua Hira. Apa yang telah Nabi lihat di Gua Hira, sebagaimana sebelum ini Nabi telah pun menceritakan peristiwa itu kepada Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay ibni Kilab. Kemudian itu berkata kepadanya Waraqah, "Inilah Jibril." Ini penterjemah, dia terjemah terus kepada makna. Sebab kalau ikut nas bahasa Arabnya, hadzan namus. Waraqah tidak menggunakan kalimah Jibril, tapi Waraqah menggunakan kalimah namus. Hadzan namusul ladzi nazzalallahu ala Musa. Itulah an-namus yang pernah turun kepada Nabi Musa AS. An-namus ni adalah orang, kalau segi bahasa Arabnya, an-namus ni lawan kepada jasus. An-namus lawan kepada al-jasus. Kalau an-namus maksudnya sahibus sirril khair. Orang yang memiliki rahsia yang baik-baik. Nah, kita ada tahu rahsia kawan-kawan kita, yang rahsia itu merupakan sifat pribadi dia. Yang baik. Dia ni orang kuat semayang tahajud, orang yang begini-begini. Jadi kita simpan rahsia dia. Maka ketika itu kita dianggap sebagai namanya namus. Bahasa Arab banyak lagi. Namus antara juga hari ini digunakan bermaksud nyamuk. Sampai kelambu dia maksud namusiah. Namusiah tu maksud dia kelambu. Sebab kelambu supaya nyamuk tak masuk. Semua Arab ni dah ya. Syams, matahari. Benda yang menghalang daripada matahari dia panggil syamsiah. Iaitu payung. Jadi namusiah tu, kalau dialek Arab Mesir dia, maksudnya namusiah tu masuk kelambu. Namus maksudnya nyamuk. Tapi antara makna namus juga adalah sahibus sirril khair. Orang yang memiliki rahsia yang baik. Tapi kalau dia mempunyai rahsia tentang seseorang yang mana rahsia itu bersifat tidak molek, dia panggil jasus, SB. SB dah, orang ni buat begini, buat begini. Supaya orang tadi dapat dikenakan. Jadi dalam bahasa Arab dinamakan sebagai al-jasus ataupun al-ain, ataupun bahasa Melayu mudahnya SB, sahabat. Sahabat baik, SB. Inilah Jibril, maksudnya inilah an-namus yang telah memiliki rahsia berkenaan dengan kebaikan. Sebab Sayyidina Jibril ini bersahabat dengan para Nabi dan para Rasul. Jadi banyak benda-benda baik yang ada pada peribadi para Rasul diketahui oleh Malaikat Jibril AS. Inilah an-namus ataupun inilah Jibril yang pernah diturunkan Allah ke atas Nabi Musa. Kiranya kalau aku masih muda remaja dan aku masih pula hidup ketika dikeluarkan engkau oleh kaum engkau. Selepas Sayyidina Waraqah menyatakan kepada Nabi apa yang Nabi lihat, yang ditemui oleh Nabi itu adalah Jibril AS, Warakah pun mula mengeluh pada dirinya. Dia kalau gitu, ya laitani, wahai diriku. Ha, wahai diriku. Seakan-akan beliau sedang berbicara dengan diri beliau sendiri. Kiranya kalau aku masih muda remaja. Cuma di sini tak diterjemahkan ya laitani itu. Ya laitani itu maksudnya alangkah diriku, wahai diriku. Ha, mengeluh, mengeluh eh. Alangkah kiranya kalau aku masih muda remaja. Alangkah baik kalau saya sekarang ni masih lagi budak muda. Dan aku pula masih hidup ketika dikeluarkan engkau oleh kaum kau. Saya dengar walaupun mengeluh dengan dua perasaan. Pertama mengeluh kenapalah ketika Nabi telah mendapat wahyu saya masih. Saya belum lagi muda. Saya setelah pun tua. Mengeluh sebab dah tua. Bila orang tua ni selalunya kederat ni tak ada. Yang kedua beliau mengeluh. Alangkah baiknya kalau saya masih hidup. Sebab bila tengok umur beliau, faktor umur ni kalau ikut adat lepas ni matilah. Maknanya tuan-tuan, kalau kita mengeluh untuk kebaikan bukanlah satu dianggap benda yang dosa. Ya Allah, ish, berat betul benda ni. Ih, kalau saya muda lah. Ha, gitu. Jadi itu di antara benda yang baik. Sebab kita mengeluh kerana kita tak boleh nak buat kebaikan. Tapi kalau kita mengeluh kerana takdir yang terima ke kita, tak boleh. Aduh, ya, susah saya hari ni kata. Silap kawan dengan budak tu. Kalau saya tak kawan dengan dia, mesti dia tak curi duit saya. Ha, yang tu tak boleh. Sebab kita mengeluh dengan takdir Allah Ta'ala. Tapi kalau kita mengeluh kerana kita kalau boleh nak buat satu perbuatan baik tapi tak mampu, keluhan kita itu membawa kepada pahala. Sebab itu niyatul mukmini khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Sebab kalau kita dari segi perbuatan, kita tak akan mampu buat perbuatan yang baik yang banyak. Tapi kalau kita mempunyai cita-cita nak buat kebaikan, Allah telah pun memberikan pahala di atas cita-cita kebaikan yang ingin kita lakukan. Jadi Sayyidina Waraqah sangat mengesali diri beliau ketika itu. Bukan tak redha dengan takdir eh? Tetapi sangat alamak, kenapa saya dah tua? Sebab kalau beliau masih muda, beliau akan mempertahankan perjuangan Nabi SAW ketika Nabi akan diuji nanti. Dan beliau juga mengeluh, takut-takut beliau tak akan dapat hidup lama. Sebab kalau beliau mati, tak sempatlah beliau bersama-sama berjuang dengan Rasulullah SAW. Orang tua semangat muda di dalam membawa perjuangan Islam. Yang akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau ikut cerita ni, Waraqah selepas tu memang meninggal dunia. Tak sempatlah untuk bersama-sama di dalam medan perjuangan. Tapi niat beliau insya-Allah akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segera bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan, saya rasalah pandangan saya, mungkin yang betulnya kita tiadakan kalimah kepada. Segera bertanya Rasulullah, bukan segera bertanya kepada Rasulullah. Sebab dalam nas bahasa Arab dia, selepas Sayyidina Waraqah kata, ya laitani fiha jaza'an, laitani aku nuhayyan iz yukhrijuka qaumuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata terjemah ni, maka Rasulullah pun segera bertanya, berkata kepada Waraqah, aw mukhrijiyahum, adakah mereka akan keluarkan saya? Hal ahlu Makkah sayukhrijuni? Itu soalan dia, adakah orang Mekah akan mengeluarkan saya daripada bumi Makkah? Maka kalau ikut terjemahan moga-moga yang betulnya, bukan ada kalimah kepada. Maka saya berpandangan wallahu taala alam, segera bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kena dengan makna terjemahannya dengan teks dalam bahasa Arab ni. Wallahu taala alam. Segera bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun segera bertanya kepada Waraqah bin Naufal. Adakah mereka mengeluarkan aku? Maksudnya adakah orang-orang Mekah satu hari nanti akan mengeluarkan saya daripada bumi Mekah? Sebab Nabi orang baik, Nabi orang yang dimuliakan oleh orang Mekah. Macam mana Nabi akan dikeluarkan pula oleh orang Mekah? Jawabnya, iaitu jawab Waraqah bin Naufal, ya, maksudnya anda memang akan dikeluarkan satu hari nanti oleh kaum anda. Kerana tiada pernah datang seorang lelaki dengan membawa seumpama yang engkau datangkan dengannya itu, melainkan ia akan dimusuhi. Maksud dia tuan-tuan yang dirahmati Allah, Sayyidina Waraqah menyatakan memang anda akan diusir oleh kaum anda. Kerana berdasarkan pengalaman Nabi-Nabi sebelum ini, memang orang yang bawa Islam, dia akan ditentang oleh kaum. Sebab manusia ini, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya peribadi, sesungguhnya nafsu, syahwat seseorang itu, akan mengajaknya untuk melakukan kezaliman. Untuk melakukan perkara-perkara yang jahat. Akal kita, hati nurani kita nak berbaik. Tapi hati jahat kita ni, nafsu kita sentiasa mendorong kita untuk buat kejahatan. Apabila para Nabi dan para Rasul datang untuk membebaskan manusia daripada dicengkam oleh nafsu, maka nafsu akan menentang perjuangan para Nabi dan para Rasul kerana tidak sepadan dan sepakat dengan apa yang diinginkan oleh nafsu. Jadi Sayyidina Warraqah di sini berhujah berdasarkan pengalaman yang telah dialami oleh para Nabi dan para Rasul sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengalaman yang samalah akan diikut, akan dirasai oleh orang yang ingin mempertahankan syariat Allah SWT. Sebab tu kalau kita tengok dalam mana-mana sejarah zaman sekalipun, orang yang nak buat perjuangan Islam, dia akan ditentang. Dia akan disakiti, dia akan disusahkan, pihak kerajaan akan nanyakan dia. Pada satu peringkat mungkin kerajaan tertentu akan menzalimi dia, membunuh dia. Kenapa? Kerana Islam mengajar manusia bebas daripada cekaman makhluk untuk sama-sama kita tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh kerana itu, masyarakat ataupun manusia yang berada pada tahap kepimpinan yang tidak redha untuk tunduk kepada Allah, mereka akan menjadikan Islam itu sebagai ancaman yang akan menggegarkan dan menggugatkan kekuasaan mereka. Maka atas dasar itulah berlaku penentangan demi penentangan kepada orang yang ingin membawa perjuangan Islam. Kenapa Barat tentang dari Islam? Sebab orang Islam mahu merdeka. Kalau sekadar nak semayang, kita pun tak ada masalah. Tapi kenapa tok nenek kita tu dibunuh syahid oleh para pejuang, oleh Barat yang menentang dan menjajah negara kita? Sebab tok nenek kita mahu membebaskan negara kita untuk kembali kepada syariat Allah yang pernah dilaksanakan di bumi Malaysia. Bukan sekadar mahu semayang, bukan sekadar mahu puasa. Kalau itu tak akan marah British kepada kita. Tapi apabila kita mahu bebas, mahu yang memerintah negara ini berdasarkan syarak, maka dia mengganggu kuasa Barat yang mahu memastikan manusia tunduk kepada British dan kepada Barat, bukan tunduk kepada Allah. Tapi yang malang tuan-tuan, apabila kita bebas mereka, masih juga kadang-kadang ada para pemimpin yang tidak mahu meletakkan negara kita kembali kepada kesuasaan asal, yang mahu meletakkan Islam sebagai pemutus dasar tertinggi bagi negara. Jawabnya, ya, kerana tidak pernah datang seorang lelaki dengan membawa seumpama yang kau datangkan dengannya itu, iaitu ajaran Islam, melainkan ia akan dimusuhi. Dan sekiranya aku dapati hari engkau itu. Cuma tuan-tuan, saya rasa baik kita terjemah dengan terjemahan yang digunakan oleh Warraqah bin Auf. Sebab dalam nas Warraqah, beliau menyatakan, ya laitani, dia kata, na'am lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa 'udi wa yudrikni yawmuka. Sekiranya hari anda itu sempat bertemu dengan saya. Beliau nyatakan kalimah itu untuk menunjukkan bahawa macam saya sendiri nak pergi jumpa dengan hari anda akan dilawan nanti tak sempat dah, sebab nyawa ni macam dah tak sampai. Tapi kalau hari itu sempat datang awal jumpa saya. Jadi saya rasa oleh melok-melok juga kita terjemahkan hadis ini berdasarkan makna yang sangat menarik tadi. Jadi saya cadangkan tuan-tuan, kita terjemahkan dengan, dan sekiranya hari engkau itu dapati aku. Kalau dalam kitab kita, dan sekiranya aku dapati hari engkau itu. Iaitu, sekiranya aku sempat jumpa dengan hari engkau akan ditentang nanti. Jadi saya cadangkan tuan-tuan, kita terjemahkan dengan, dan sekiranya hari engkau itu dapatilah aku. Kita tukar sikit, sebab dalam nas bahasa Arabnya, wa yudrikni yaumuka, maksud dia sekiranya hari anda itu dapat jumpa saya. Nak cerita maknanya, Sayyidina Warraqah ni ingin menyatakan kalau ikut adat saya tak sempat dah nak hidup sampai zaman anda akan ditentang. Tapi kalau zaman tu sendiri sempat datang awal sehingga dapat jumpa saya, saya akan tolong anda. Tapi kalau dia tak datang cepat, saya pula begini, maknanya ikut adat saya akan meninggal dunia. Jadi saya cadangkan kita terjemahkan dengan teks asalnya, dan sekiranya hari engkau itu dapatilah aku, tentulah aku akan menolong engkau dengan pertolongan yang sungguh-sungguh. Kemudian tidak berapa lama selepas sesudah itu, Warraqah pun meninggal dunia dan wahyu pun terhentilah. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, selepas pertemuan singkat Nabi dengan Sayyidina Warraqah bin Auf, Sayyidina Warraqah selepas itu pun menghembus nafasnya terakhir dan beliau tidak sempat untuk berada pada zaman perjuangan Nabi SAW membawa Islam kepada masyarakat, melihat perintangan demi perintangan. Tapi oleh kerana Sayyidina Warraqah mempunyai satu jiwa besar untuk membantu perjuangan Islam, maka insya Allah beliau di antara orang yang akan diberikan pahala kerana berniat untuk membantu perjuangan Islam. Innamal a'malu binniyat. Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis, sesungguhnya segala amalan itu dikira, dihitung oleh Allah, diterima oleh Allah ataupun tidak berdasarkan dengan niat seseorang. Jadi kalau Sayyidina Warqah telah mempunyai satu niat yang jitu untuk membantu Nabi, kalau baginda beliau sempat hidup pada zaman perjuangan penentangan terhadap Islam, maka oleh kerana walaupun beliau dimatikan, diwafatkan oleh Allah dari lebih awal, tapi insya-Allah ya, beliau akan turut mendapat pahala kerana beliau telah mempunyai satu niat untuk membawa dan memperjuangkan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, hadis yang pertama ni alhamdulillah kita telah berjaya selesai terjemahkan, dan kita akan masuk pada hadis yang kedua. Terjemahan tu merujuk kepada hadis yang kedua ya, berdasarkan kiraan sebagian para ulama. Jadi tuan-tuan, sebelum kita beralih pada hadis yang kedua, pengajaran yang kita boleh ambil pada hari ini, jadilah seperti Warqah bin Naufal. Tua jasadnya, muda perjuangannya. Jadilah seperti Sayyiduna Warqah bin Naufal yang sudah tua, yang sudah buta matanya, yang sudah tidak mempunyai lagi sebarang kekuatan untuk membantu. Tetapi sekalipun jasadnya tua, perjuangannya, mindanya muda untuk membantu umat Islam. Baik, kalaulah kita mungkin, kalau kita dah berumur, mungkin dah setelah tua, kalau kita di situasi itu, saya rasa mungkin kita akan sebut, teringin juga nak tolong, tapi dah tak daya lah, tak apalah kot, insyaAllah orang yang tolong. Maknanya langsung tak ada perasaan nak membantu. Tapi subhanallah, Sayyidina Warqah tak keluar pun kenyataan itu kepada Nabi. Bahkan Sayyidina Warqah kata, kalau hari kamu menentang itu, kamu akan ditentang, nanti sempat jumpa dengan saya. Dan saya masih lagi hidup, saya akan tolong anda dengan pertolongan yang dahsyat untuk memberikan bantuan yang begitu maksimum untuk perjuangan Islam. Jadilah seperti Sayyidina Warqah bin Naufal. Tua jasadnya, muda perjuangannya. Jangan jadi orang yang tua jasad, tua juga perjuangannya. Lebih balang lagi, jangan jadi orang yang muda jasadnya, tetapi ya Allah, tua gila. Tua gila perjuangannya. Tak larat. Kalau buat benda lain, semangat. Kreasi ke berenang mana pun semangat. Suruh datang suruh tepung yang tarbiah, alamak lembik, jadi macam siput. Tak larat sangat. Jangan jadi seperti itu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita balik semula ke muka surat yang kedua. Kita baca hadis yang kedua berdasarkan kiraan sebagian para ulama. Kalau buku ini, beliau menjadikan hadis ni masih lagi pada hadis yang pertama, sambungan yang pertama. Tuan-tuan baca balik, lihat balik muka surat yang kedua. Tengok 1, 2, 3. 4 muka surat daripada bawah kiri sekali. Okey. Pada ucapan Qala Ibnu Shihabin, muka surat yang kedua, 1, 2, 3, 4 daripada bawah sekali, kiri sekali, iaitu pada kalimah Qala Ibnu Shihab. Saya akan bacakan hadis yang kedua ini, yang mana hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sebab itu sebagai ulama menjadikan hadis ini sebagai hadis yang kedua, kerana dia mempunyai dua orang perawi yang berbeza. بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ومنه إلى سيدنا عبد الله سيدنا ابن شهاب رضي الله عنه قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت zammiluni zammiluni. Dalam sebahagian nuskoh yang lain hanya dinyatakan kalimah zammiluni sekali je. Jadi dalam sebahagian nuskoh Sahih Bukhari yang lain disebut faraja'tu faqultu zammiluni fa anzalallah. Jadi dalam nuskoh yang ada dalam terjemah ini beliau nyatakan sebanyak dua kali. Faraja'tu faqultu zammiluni zammiluni fa anzalallahu ta'ala dari kita azza wa jalla ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rijza fahjur. Dalam sebahagian kira yang lain war rijza fahjur, war rijza fahjur, ataupun boleh juga dibaca dengan war rijza fahjur. Kedua-duanya pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahamiyal wahyu wa tataba. Okey, ini adalah hadis kedua yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang dianggap sebagai hadis yang kedua di dalam Muhtasar Ibnu Abi Jamrah ini. Pun begitu, sebagian ulama memang menjadikan hadis Sayyidatuna Aisyah dengan hadis Sayyidina Jabir bin Abdullah sebagai hadis yang satu sekali ya, kerana kisahnya adalah kisah yang sama ya. Cuma oleh kerana sebagai ulama melihat dua orang perawi berbeza, maka dianggap sebagai dua hadis. Jadi akan berlaku sedikit perbezaan dari segi kiraan hadis. Baik, tuan-tuan buka pula buku surat yang keempat. Buka semula buku surat yang keempat. Kita sambung terjemahan bagi hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, iaitu pada ucapan berkata Ibnu Syihab. 8 baris daripada bawah. 8 baris daripada bawah pada buku surat yang keempat. Berkata Ibnu Syihab, dan telah dikhabarkan kepada aku oleh Abu Salamah bin Abdul Rahman bahawa Jabir bin Abdullah ataupun Ibnu Abdullah Al-Ansari telah berkata semasa bercerita tentang terputusnya wahyu. Sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah, selepas surah Al-Alaq turun, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka dalam hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah yang kita telah belajar di sebelum ini, Nabi balik ke rumah ketakutan ya, Nabi minta diselimutkan. Selepas tu jumpa dengan Sayyidina Waraqah bin Nawfal. Sayyidina Waraqah kata yang itu adalah Jibril ya. Selepas tu akhirnya selepas kematian Sayyidina Waraqah, Nabi menunggu-nunggu wahyu yang seterusnya, tidak datang pun wahyu. Kalau ikut riwayatnya, ada yang kata sampai 6 bulan. Ada yang kata sampai dekat 3 tahun, 2 tahun begitu. Maknanya wahyu terputus. Maksudnya wahyu terberhenti daripada turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama menyatakan apa pengajaran Allah turun, Allah jadikan wahyu terkendali. Sebagai ulama menyatakan antara hikmah dia adalah peringkat awal Nabi terkejut dengan wahyu yang turun kepada baginda. Jadi kalau orang terkejut, kita bagi terus. Yang kedua pula, biasanya hikmah dia supaya kita dapat belajar satu hikmah. Kalau kita pernah menyatakan satu perkara kepada orang dan orang terperanjat, jangan sambung terus, bagi dia peluang. Bagi dia masa, dia reda, dia dapat okey, lepas tu kita sambung yang seterusnya. Sebab kalaulah contoh dia tak biasa, tiba-tiba kita bagi satu tanggungjawab, udahlah berat. Tanggungjawab yang berat pun dia terkejut, tambah lagi kita bagi dengan satu tanggungjawab yang seterusnya, lingkup dia tuan-tuan, pingsan tua dan tua tak nak buatlah. Walaupun ia tidak akan berlaku kepada Rasulullah, sebab Nabi ni lain daripada yang lain. Tetapi hikmah Allah menjadikan Nabi SAW direzekikan dengan terputusnya wahyu, supaya orang dapat mengambil pengajaran daripada peristiwa ini, iaitu kalau satu orang dia tak biasa dengan satu benda, kita kena bagi dia secara berperingkat-peringkat supaya dia dapat terima dengan mudah. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam Allah Ta'ala mengharamkan perbuatan-perbuatan haram yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat Arab, Allah menjadikan larangan itu berperingkat. Contoh minum arak ni merupakan kebiasaan masyarakat Arab. Hatta para sahabat Nabi pun biasa minum arak. Sebab peringkat awal Islam dulu arak tidak haram. Seingat saya, antara yang pernah minum arak juga adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Masa ketika arak masih tidak haram, mereka siapa minum arak tak berusaha. Seingat saya, beliaulah yang telah solat, yang bila baca Qul ya ayyuhal kafirun, jadi baca dalam keadaan masa tu mabuk, akhirnya a'budu ma ta'budun, Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, tertinggal kalimah la a'budu. Jadi makna, wahai orang-orang yang kafir, sesungguhnya aku sembah apa yang kamu sembah. Kan dah berubah makna sikit-sikit. Allah mula-mula kata arak ni ada kebaikan dia. Kalau sisi kebaikan dia, orang minum arak kalau mesti sejuk, biar panas badan. Biar badan panas kan. Tapi walaupun ada kebaikan, keburukan banyak. Di situ siapa yang perasan dan nampak, apa kita buat benda yang kebaikan kurang. Jadi ada sebagian para sahabat, antaranya Sayyidina Umar, telah mula merasakan Allah tak nak bagi kita minum arak. Ada sebagian sahabat tinggalkan arak. Tapi sebagian sahabat kata Allah Ta'ala cuma nak nyatakan kebaikan ni tak, kebaikan pada arak sikit je, tapi tak ada pun kata haram. Kemudian selepas tu, bila minum arak menyebabkan bacaan dan semayang pun jadi kelam kabut, turun pula seterusnya. Jangan wala taqrabu solah wa antum sukara. Janganlah kamu menghampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Jadi siapa nak minum arak, dia kena minum lepas isyak nanti. Sebab kalau minum pagi, nanti nak zuhur. Orang mabuk ni selalunya lagi, dia minum pagi, zuhur dia akan terang kabut. Semayang pun jadi mering lagi. Kalau minum arak lepas habis semayang zuhur, nanti semayang asar. Macam mana pula? Kalau lepas semayang asar, maghrib dah dekat. Jadi cara yang paling baik, minum arak lepas isyak. Lepas isyak tidur terus, jadi lama. Habis kesuruh, tak mabuk dah. Jadi para sahabat mula minum arak, yang minum, cuma minum pada selepas isyak. Tapi akhirnya selepas tu Allah terus menurunkan fajtanibu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Allah Taala pun turunkan ayat ni yang menyatakan bahawa semuanya arak ni adalah di antara benda najis, benda yang bersifat najis, maka jauhilah arak. Maka para sahabat Nabi sikit demi sikit dah mula ada sentuhan, jangan arak ni benda tak elok. Bila Allah kata jauhi arak, apa yang dibuat oleh para sahabat? Mereka pecahkan tempayan-tempayan arak yang ada dalam rumah mereka sehingga bumi Madinah banjir dengan arak. Kesungguhan para sahabat untuk mentaati Allah walaupun sudah menjadi kebudayaan mereka minum arak. Jadi benda bersifat tidak segera itu kadang-kadang juga adalah di antara cara untuk mengubati sesuatu masalah. Jadi wahyu terhenti, antara para ulama menyatakan kelebihan dia adalah supaya kita dapat belajar dalam kita menyerahkan satu urusan kepada masyarakat. Kita kena tengok tahap mana masyarakat tu. Kalau dia tak biasa, jangan kita teruskan. Contoh tuan-tuan, Imam An-Nawawi. Sebagai contohlah, Imam Nawawi kelas satu hari 12 jam. Setiap hari beliau akan belajar 12 mata pelajaran. Katakan satu mata pelajaran satu jam, maknanya 12 jam. Okey, katakan saya buat pengumuman. Hari ini kita ikut sunnah Imam Nawawi. Apa yang akan berlaku pada tuan-tuan? Mesti semua mengamuk dengan saya. Kan? Jadi kalau kita nak buat, kena buat peringkat hari lebih sikit, esok lebih sikit. Lepas tu catat sampai ke asar. Dan kali tuan-tuan kata ala-ala sampai isyak lah. Ha, contoh kan. Tapi biasanya tidak berlaku begitulah. Cuma saya nak cerita sebagai contoh supaya kita biasa menerima perkara itu secara berperingkat. Baik, kita lihat terjemahannya. Berkata Ibnu Syihab, dan telah dikhabarkan kepada aku oleh Abu Salamah bin Abdul Rahman bahawa Jabir bin Abdullah Ibnu Abdullah Al-Ansari telah berkata semasa bercerita tentang terputusnya wahyu. Ya, terputus wahyu selepas turun surah Al-Alaq. Seterusnya junjungan bersabda di dalam percakapan itu. Maksudnya Sayyidina Jabir bin Abdullah menceritakan apa yang telah diceritakan oleh Nabi di dalam kisah wahyu yang terkendala. Seterusnya junjungan bersabda di dalam percakapan itu, iaitu dalam peristiwa tentang terberhentinya wahyu itu, Nabi kata apa? Sedang aku masih berjalan-jalan. Ketika Nabi sedang berjalan-jalan, tiba-tiba kedengaran olehku suara daripada langit. Lalu aku angkatkan pandanganku sekoyong-koyongnya. Tiba-tiba, tiba-tiba malaikat datang kepadaku di Gua Hira itu. Saya rasa yang mungkin kita boleh tambah, tuan-tuan, tambah kalimah yang. Sekoyong-koyongnya malaikat yang datang. Supaya makna dia lebih menarik. Sekoyong-koyongnya malaikat, tambah kalimah yang, itu malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira itu sedang duduk di atas kerusi yang terletak di antara langit dan bumi. Maka terperanjatlah aku daripadanya. Cuma dalam bahasa Arab disebut faru'ibtu. Faru'ibtu ni takut. Tapi masih terperanjat. Mungkin ada makna yang lain, saya tak pasti. Cuma elok juga kalau tuan-tuan tulis di bawah tu kalimah takutlah. Maksud dia, maka takutlah aku daripadanya. Sebab setakat yang saya, ilmu yang cetik ada pada saya, kalimah ru'iba ataupun ru'ibtu tu saya ditakutkan, menjadi takut. Terperanjat memang, terperanjat pun ia berlaku. Tapi istilahnya kalimah ru'iba itu maksudnya takut, bukan terperanjat. Sebab kalau terperanjat, fujitu, saya telah terperanjatkan. Saya telah terperanjat. Tapi Allah Ta'ala alam, kalau saya tak tahu ada berapa istilah yang lain. Sebab saya pun bukanlah seorang yang tinggi ilmunya. Maka takutlah, Wallahu Ta'ala alam, ataupun terperanjatlah aku daripadanya. Kemudian aku pun balik. Maka aku katakan, Nabi pun balik dan kadang terperanjat. Ya. Dia tengok Sayyidina Jibril sedang duduk di atas kerusi yang mana berada di antara langit dan bumi. Maka aku katakan kepada orang yang berada dalam rumah ketika itu, Nabi balik ke rumah. Nabi kata pada ahli rumah, selimutkan aku, selimutkanlah aku. Maka diturunkan Allah Azza wa Jalla firman Allah dalam surah Al-Muddathir, ya, yang ertinya, wahai orang yang berselimut, bangunlah, maka berilah peringatan. Dan Tuhan engkau, hendaklah engkau besarkan dia. Dan pakaian engkau, bersihkanlah. Dan perkara-perkara yang tiada suci, tinggalkanlah. Surah Al-Muddathir ayat 1-5. Setelah itu, maka turunlah wahyu dan berturut-turutlah datangnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selepas Nabi balik dalam keadaan ketakutan, dia tengok Nabi Jibril sekali yang kedua pula, Nabi balik dan minta isteri Nabi dan juga orang-orang yang balik dalam rumah tu selimutkan Nabi supaya hilang rasa takut dari Nabi. Allah pun turunkan surah yang seterusnya, iaitu ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrijza fahjur, ataupun kira ayat lain warrijza fahjur. Ini tuan-tuan, turunlah ayat 5 ayat ni kepada Rasul, dan selepas itu ayat ni wahyu pun tak terkenala dah. Berturut-turut siasa, dan tak adalah berlaku senggang masa yang panjang di antara wahyu dengan wahyu yang seterusnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ayat yang turun kepada Nabi ini, disebut ya, wahai orang yang berselimut, bangunlah, maka berilah peringatan. Sebab itu adalah tugas kepada Nabi dan para Rasul, setiasa memberikan peringatan kepada masyarakat. Dan itulah tugas para ulama dan juga tugas umat Islam yang lain, setiasa memberikan peringatan, nasihat kepada orang Islam dan juga orang-orang muka Islam, agar mereka menerima Islam dari segi agama dan juga cara hidupnya. Kemudian disebut juga di sini, dan Tuhan engkau, hendaklah engkau besarkan dia. Sebab apa tuan-tuan? Hakikat kebenaran, hakikat keagungan itu hanya pada Allah SWT. Bukan Nabi sebelum ini tidak pernah membesarkan Allah. Tapi ayat-ayat seumpama ini adalah merupakan ayat yang turun kepada Nabi supaya Nabi sampai kepada kita, supaya kita membesarkan Allah. Sebab kalau kita rujuk kehidupan Nabi, Nabi memang selama ini memang sikap Nabi membesarkan Allah. Tapi bila ada ayat yang turun yang meminta Nabi melakukan perbuatan yang pernah Nabi buat, yang setiasa Nabi buat, maksudnya teruskan apa yang telah kamu lakukan wahai Nabi, dan tolong bagi tahu kepada umat, tolong buat benda yang sama. Contoh macam ayat ni, wa rabbaka fakabbir. Bukan selama ni Tuhan tidak dibesarkan oleh Nabi, tetapi Nabi setiasa membesarkan Allah. Maknanya ayat ini bermaksud, wahai Nabi, teruskan untuk terus membesar dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai wasilah kepada kita supaya kita pun turut mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Batu apa-apa ucapan kita sebut Allahu Akbar, Allah yang paling agung, Allah yang paling besar. Sikit-sikit kita sebut nama Allah, sikit-sikit kita cerita tentang Allah. Sebab itulah hakikat kita, kerana Allah sebut dalam Quran, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan sekali alam, yang mana pujian, kebesaran, kehebatan, keagungan hakikatnya bukan milik makhluk. Sebab makhluk ini fani, makhluk ini akan binasa, akan hancur. Yang kekal, abadi, tidak hancur-hancur, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut juga di sini, dan pakaian engkau bersihkanlah. Nabi juga seorang yang memang menjaga pakaian. Nabi seorang yang bersih dari dulu sampai bila-bila. Bila ayat ini turun, maknanya wahai Nabi, teruskan dengan sikap anda yang setiasa bersikap pakaiannya kemas. Jadi tuan-tuan, orang Islam ni dia kena al-jamil. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah ni cantik, suka pada yang cantik. Sebab al-jamal itu sifat Allah, dan kita diminta untuk bersifat dengan sifat Allah selagi mana tidak ada larangan. Tapi ada juga sifat Allah at-takabbur. Allah ni bangga, bongkak. Tapi itu sifat layak bagi Allah. Sebab Allah memang segala-galanya. Tapi kita nak bongkak atas siapa kita nak bongkak? Kita kena bersifat lawannya, iaitu bersifat rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana Allah ni adalah bersifat cantik, Nabi kata inna Allaha jamil. Allah ni cantik. Maka akhlak orang Islam dia kena kemas, dia kena kemas dari segi pakaian. Dan kalau lah pakaian ni kemas, mengapa dia tidak cuba untuk mengemaskan hati dia? Kalau pakaian luar kita berjaya jadikan elok, tak kedut, cantik, molek. Mengapa pakaian dalam kita, iaitu hati kita, kita kotorkan? Sebenarnya kita nak mencantikkan apa sebenarnya? Maknanya kalaulah zahir kita nak cantik, maka hati kita juga kita perlu cantik. Sebab tu para ulama kata ketika kita berwuduk tu, hadirkan niat. Sebagaimana saya basuh anggota saya Allah, maka basuhlah hati saya Allah, agar saya menghadap kamu, saya bersih dari segi tubuh badan, saya bersih dari segi hati juga, ya Arhamar Rahim. Dan perkara-perkara yang tidak suci, tinggalkanlah. Benda-benda kotor, Kepada ulama kata, apa maksud Allah Ta'ala dalam ayat warrijza fahjur, benda kotor, benda keji itu hendaklah kamu tinggalkan. Maksud dia yang keji adalah menyembah berhala. Sebagian para ulama menyatakan maksud benda keji dalam ayat ini adalah menyembah berhala. Maka Allah Ta'ala meminta Nabi meninggalkan penyembah berhala. Nabi langsung tak pernah sujud pada berhala. Dan memang Allah sangat tahu Nabi tidak akan tergerak hati untuk sembah berhala. Sebab menyembah berhala itu maksiat. Kalau maksiat kecil pun tidak akan terlintas pada akal seorang Nabi, apatah lagi satu maksiat yang begitu dahsyat sekali, yang begitu besar dosanya, iaitu menyembah selain daripada Allah SWT. Jadi maksud ayat ini, وَرِّجْزَ فَحْجُرْ. Maksudnya benda kotor yang telah dibuat itu oleh orang lain, kamu teruskan wahai Nabi untuk tinggalkan. Sebab sebelum ini kamu telah tinggalkan. Maka teruskan untuk kamu tinggalkan wahai Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, benda keji yang dimasukkan oleh Nabi dalam ayat ini, yang dimasukkan oleh Allah terhadap ayat ini adalah maksudnya menyembah berhala. Pun begitu tak ada masalah untuk kita luaskan. Sebarang benda keji, maksiat, melawan Allah, itu benda-benda keji yang kita kena bersihkan diri kita daripada. Kemudian wahyu pun turun. Turunlah wahyu dan berturut-turutlah datangnya. Kalau ikut nas Arabnya disebut faham yal wahyu. Maka wahyu pun mula panas. Macam kita lah nak warming up kan. Dah panas, akan terus. Tapi kalau sejuk lagi kan, tak larat lagi, jadi dia berhenti-berhenti. Tapi kalau kita dah mula panas, insyaAllah kita akan terus. Jadi wahyu pun digambarkan panas. Cuma sini terjemahkan, maka turunlah wahyu. Kalau terjemah, maka wahyu pun panas. Kalau tak berguru pula, nanti tuan-tuan, punya wahyu ni panas. Sebab tu itu mungkin penterjemah dia tidak menterjemah secara satu-satu. Tapi kalau ikut kepada rujuk bahasa Arab asalnya, faham yal wahyu, maksudnya wahyu telah mula panas. Dan telah mula berturut-turut selepas itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, boleh masuk satu lagi? Satu hadis lagi. Tapi hadis ni pendek je. Ke kita berhenti setakat ni dahulu? Satu lagi. Soalan ni. Okey, kita buka soalan. Baik, kita berhenti setakat ni dahulu. Maknanya insyaAllah hari Ahad depan saya tak dapat hadis. Sebab penamanya adik saya akan berkahwin. Jadi saya tak dapat hadis pada Ahad depan. Jadi saya jemput tuan-tuan datang ke majlis saya lah. Bukan majlis saya kahwin lah. Saya dah kahwin. Adik saya nombor dua. Di Bukit Sentosa. Di taman apa namanya? Di Bukit Beruntung, Bukit Sosial. InsyaAllah saya akan bagi satu kad pada Tuan Haji Fadil. Dia punya jalan ke sana tu. Jadi saya jemput tuan-tuan datanglah untuk ke majlis perkahwinan adik saya pada hari Ahad ni. Kalau tak ada kuliah di sini lah. Kalau ada kuliah, sebelah lah tuan-tuan kan. Sini pun majlis ilmu tu pun baik juga. Tapi kalau datang sana pun boleh makan dengan saya kan. Itu saja. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, saya akan jumpa bincang balik dengan Haji Fadil bila kita akan jumpa pada seterusnya. InsyaAllah kalau pada waktu yang seterusnya, insyaAllah kita akan melihat hadis yang ketiga pula dalam kiraan sebagian para ulama, dan hadis yang kedua dalam buku terjemah ini insyaAllah, yang kita lihat sedikit soalan yang ditimbulkan pada saya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum tu soalan yang lepas yang saya tangguh, bila Nabi tengok Sayyidina Jibril dengan wajah sebenar Sayyidina Jibril, okay? Apa namanya, dua kali. Sekali ketika dalam peristiwa Mi'raj, ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha. Di situ dinyatakan bahawa Rasulullah telah bermalaikat melihat Sayyidina Jibril secara rupa paras Sayyidina Jibril yang asal. Iaitu wajah sebenar Sayyidina Jibril yang begitu menarik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab biasanya malaikat Jibril merupa dengan rupa yang lain. Jumpa Nabi, contoh dalam hadis Sayyidina Jibril, yang Sayyidina Jibril tanya apa itu iman, Islam, ihsan, bila hari kiamat. Sayyidina Jibril rupa sebagai seorang lelaki. Kadang-kadang wahyu datang kepada Nabi dalam keadaan suara begitu. Okey, jadi bila Nabi pernah tengok Sayyidina Jibril secara jelas dengan wajah Sayyidina Jibril sebenar, dua kali. Kali yang pertamanya sekali pada dalam peristiwa Nabi Mi'raj, sekali lagi para ulama tak tahu secara tepat bila. Tapi ada sebagian para ulama menyatakan iaitu ketika Nabi melihat Sayyidina Jibril yang akhirnya membawa kepada turunnya surah Ya Ayyuhal Mudassir. Hadis kedua kita baca tadi. Iaitu ketika dinyatakan Nabi sedang berjalan-jalan, tiba-tiba Nabi lihat malaikat Jibril duduk di atas kerusi, yang mana malaikat Jibril ketika itu berada di antara langit dan bumi. Jadi sebagian ulama kata ketika itulah Rasulullah telah melihat rupa paras Sayyidina Jibril yang sebenarnya. Ada juga ulama kata tak tahu bila. Cuma yang pasti dua kali. Sejarah hidup Nabi, dua kali Nabi pernah lihat. Cuma bila, sekali ketika Mi'raj, sekali lagi sebagian ulama kata ketika berlaku tergendala wahyu tadi. Selepas Nabi tunggu-tunggu, akhirnya lihat Sayyidina Jibril berada di antara langit dan bumi, iaitu pada hadis yang kedua yang kita bacakan sebentar tadi. Baik, soalan yang kesusunya, hadis Qudsi bagaimana Nabi terima? Adakah wahyu juga atau ilham daripada Allah? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, beza di antara hadis Qudsi dengan Al-Quranul Karim, kedua-duanya, pertama, kedua-duanya wahyu daripada Allah. Bahkan ucapan Nabi juga hakikatnya bersandarkan wahyu. Cuma apa beza di antara hadis Qudsi dengan Al-Quranul Karim? Bezanya adalah lafaz yang digunakan itu, kalau ia memang daripada Allah, maka itu adalah Al-Quran. Kalaulah lafaz yang disebut itu adalah daripada Nabi, cuba Nabi nyatakan itu berdasarkan makna yang Allah sampaikan ke dalam jiwa Nabi, maka itu adalah hadis Qudsi. Okey? Contoh, maknanya, sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita cerita, kita dengar cerita pada orang, kita tak hafal kalimah tu. Tapi kita faham makna tu. Lepas tu kita pun cerita ke orang. Kita kata orang ni kata gini-gini. Bila kita cek yang kita kata tu ada kefahaman kita. Dan kita tak hafal ibarat ataupun kalimah yang digunakan oleh orang yang mula-mula tadi. Jadi saya buat contoh yang mudah. Hadis Qudsi ni maknanya makna tu daripada Allah. Tetapi lafaz tu Nabi sendiri yang guna. Nabi sendiri yang gunakan, yang pilih lafaz tertentu untuk menyatakan makna yang dimaksud oleh Allah. Sebab tu hadis Qudsi ni dia tidak termasuk di dalam Al-Quranul Karim. Kerana walaupun makna daripada Allah, tetapi bicara itu, lafaz itu adalah pilihan Nabi sendiri. Allah Ta'ala izinkan Nabi untuk apa namanya menggunakan lafaz yang Nabi inginkan. Akhirnya Nabi pun menyatakan makna yang ingin diinginkan oleh Allah berdasarkan lafaz yang datang dari Nabi sendiri. Kalau kita buka hadis Al-Arba'in, kita akan jumpa. Ya ibadi. Itu hadis Qudsi. Maksudnya, sandar kepada Allah Ta'ala, wahai hamba-hambaku. Bukan Nabi yang cakap. Tapi Nabi menyatakan apa yang Allah telah firmankan. Cuma oleh kerana lafaz itu bukan lafaz yang dipilih oleh Allah Subhanahu Taala, sebaliknya dipilih oleh Nabi, maka dia jadi hadis Qudsi. Qala Allah juga, Allah berfirman juga. Tapi kalimah itu Nabi yang guna. Nabi yang pilih, nak pilih kalimah apa? Walaupun maknanya daripada Allah. Adapun Al-Quran, lafaz itulah yang telah diterima oleh Nabi dan lafaz itu juga Nabi sampaikan kepada kita. Walaupun Allah itu tidak berbahasa, Allah, ucapan Allah tidak ada lafaz, tetapi Allah mengilhamkan kepada Nabi lafaz khusus untuk bahasa Arabnya macam mana. Adapun Allah SWT, Allah tidak mempunyai sebarang bahasa. Yang berbahasa ni, bila sebut bahasa, dia ada contoh macam, contoh kita gunakan lah, kamu, dia akan berkar dulu, bermu dulu. Dan itu tidak layak bagi Allah, sebab tidak ada istilah mula dan akhir bagi Allah Taala. Semuanya adalah tidak, Allah ni tidak tertakluk kepada permulaan dan juga pengakhiran. Jadi Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Nabi lafaz khusus untuk Nabi nyatakan firman Allah melalui lafaz tadi. Adapun di sisi Allah, hakikatnya tidak ada sebarang bahasa. Jadi apabila lafaz itu dipilih oleh Allah sendiri untuk menjadi pemudah cara bagi kita memahami kehendak Allah, maka itu dinamakan sebagai Al-Quran yang kita baca itu. Jadi yang kita baca itu memang itulah lafaz yang Nabi terima daripada Allah Ta'ala. Tetapi kalaulah tidak ada dalam Al-Quran, tapi disebut Allah berfirman, kemudian dinyatakan satu kalimah, cek dalam Al-Quran tak ada. Maknanya itu adalah hadis Qudsi yang lafaznya daripada Nabi, tetapi maknanya adalah kena dan tepat dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah soalan yang ditujukan kepada saya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada hari ini. Alhamdulillah, kita telah pun masuk kepada hadis yang kedua. InsyaAllah ada rezeki nanti kita akan masuk pada hadis yang ketiga berdasarkan kiraan saya. Dan kiraan sebagai para ulama yang lain. Dan masuk pada hadis yang kedua berdasarkan kiraan Dewan Ustaka Fajar yang ada pada tangan kita, insyaAllah. Aku luqali haza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الذين يجاهدون لأعلاء شريعة الدين اللهم اجعلنا من عبادك الذين يحبونك ويحبون تلاوة القرآن الكريم ويحبون آيات وأحاديث الحبيب يا الله جدكلها كمين كلامن حمبمو yang suka dan gemar untuk sentiasa membacakan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Dan begitu gemar untuk sentiasa membacakan hadis Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hayatana hayatan tayyibah fid dunya wa fil akhirah. Ya Allah, jadikan hidup kami hidup yang baik di dunia dan juga di akhirat nanti. Wa ja'alna min ibadikal ladzina yuhibbuna ay yutabbiq syari'atak wa yu'liya syari'atak wa dinak. Ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, di kalangan hamba-hambamu yang suka untuk melaksanakan Islam dan suka untuk melihat Islam itu ditinggikan, ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik lana hayatana wa barik lana a'ilatana. Ya Allah, berkatilah hidup kami, ya Allah. Berkatilah keluarga kami, ya Allah. Wa barik lana zumala'ana. Berkatilah sahabat andai kami, ya Allah. Wa ja'alna min ibadikal lazina yamutuna ala syahadati an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Dan jadikan kami, ya Allah, hamba-hambamu yang dimatikan olehmu, ya Allah, di atas prinsip dan dasar bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkanmu, ya Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusanmu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.